Rajah kek dal la basa Rajah kesteka sampar lila Atete weleh rumasa Ingat cerita bahala Mangsa kergaji rumasa Untung rasa jengka bisa Urat canggara kaira Lepas rasa di Bandung loba baraya Ayah isu kerbatu terbeja Ayah burang tersilet teyangan Ayah peting muh binuku baja Ayah di Bandung semangat Asia Afrika Asia Afrika. Yeah.